Siang mas, bisa dibantu sindang bo, mau kirim tepet, kirim batu peteng. Gue kan sering ngewarnain rambut gue nih. Oh gue tahu, diem lo udah diem aja, gue udah tahu ya. Pasti lo belah-belah rambut lo kan, gatel-gatel, iya. Betul kan? Udah diem aja, pokoknya gue tahu masalah seperti itu khas, klasik tau nggak yang datang ke sini pasti gitu aja masalahnya. Udah sini cuci dulu, udah diem-diem ya. Okay. Cuci dulu sini ikut saya, yuk, yuk. Tangan di mana sini yuk? Nah duduk di sini yang manis, duduk yang manis, ya. Kepalanya ke atas dikit, mendongak, seksi sekali. Mau air panas atau dingin nih mas dicucinya? Dingin. Tiba-tiba cokul ya pasti ya. Ya udah panas. Berarti kamu juga tiba-tiba cokul kangatan, penuh kangatan deh kamu. Lucu banget. Ini mau ngeramasin atau enggak nih? Jangan marah-marah dong, Bo. Udah deh yang baik aja ya. Ngeramasin. Ya. Ya, yang tenang ya. Cowok ganteng siapa yang punya? Cowok ganteng Atika punya. Udah nih, bilas, cepat bilas. Yang panas kan tadi? Iya, panas. Rasain dong. Mana saya? Ketombe di mana-mana. Kepala nempel di jas atau di kemeja, bikin diriku malu tiada terkira. Ketombe di mana-mana, akibatnya mikroorganisme. Rambut rontok licinlah di kepala, umur muda jadi kaya tua. Ketombe di mana-mana, ada banyak bencana.